Warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yamiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyakhbarun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tadi Bunda, kenapa Nanda menjawab amin ketika Bunda menjawab salam Nanda? Karena ini salam dari hamba-hamba Allah yang saleh-saleha. Apalagi Bunda jauh-jauh dari Bandung ya. Allahu Akbar, ada yang dari Bangka, Sumatera, Kalimantan. Ya, karena untuk menghadiri zikir besok. Nah, ini luar biasa, salam dari orang-orang yang saleh. Hamba-hamba Allah yang saleh sangat mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda jawab salam Nanda, salam rahmat. Salam juga untukmu hai Ustaz. Rahmat Allah, berkah Allah kum. Bukan hanya Ustaz, bukan hanya Arifin, tapi Arifin, keluarga Arifin, nih anak-anak Arifin, Amar, Alvin, semua guru-guru dapat semua ini. Ya, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ini kalau gak terbiasa bangun malam, susah diajak siaran langsung. Ini pagi, begini wajahnya fresh semua. Subhanallah. Mudah-mudahan ini jadi penerang kita di alam kubur nanti. Ini orang ada yang dari tadi kita lewat, ada yang pulang dari diskotik. Ada yang baru bubar diskotik tadi. Ya. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini subhanallah. Kita menuju rumah Allah. Kita menuju majelis Allah. Kita menuju masjid rumah Allah. Kita menuju markas dakwah. Sudah hampir 12 tahun kita dakwah di masjid ini. Senang hati dan lebih bahagia lagi Arifin. Hari ini bertemu dengan guru Arifin. Dari tahun 94 Arifin belajar dengan beliau, ayahnya Kiai Haji Abadi Idris. Alhamdulillah. Ya ayah ya. Senang sekali ketemu beliau. Ini juga sahabat-sahabat Arifin dari Bujangan. Ya Ustaz Hambali. Dari kita sekolah di Asyafiyah. Ya. Arifin Darunajah kemudian Asyafiyah. Sahabat semua. Senang, akrab. Ya, tidak boleh berpisah dengan sahabat. Kita bertemu karena berpisah karena kalau persahabatannya karena Allah langgeng. Tapi kalau persahabatan karena politik, bubar. Sahabat karena bisnis bisa bubar, ada cekcoknya. Ya, sahabat karena hobi bisa. Makanya di akhirat nanti al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqun. Jadi persahabatan di akhirat nanti Allah pisahkan. Yang karena politik, karena bisnis, karena hobi, karena satu alma mater, karena satu kampung dipisahkan oleh Allah, kecuali persahabatan karena ketakwaannya kepada Allah. Karena Allah. Kita berkumpul karena Allah. Kita berpisah karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita enggak mungkin mau datang ke sini. Kita bangun jam 2, bersiap-siap berangkat. Apalagi ibu jauh-jauh dari Bandung. Insya Allah, setiap langkah, menit, detik ibu, jam hadir di sini diberkahi oleh Allah. Amin. Insya Allah nanti kita kembali siaran langsungnya tanggal 15 Juni, insya Allah. 15 Juni, 6 Syakban. Jadi jamaah di luar yang mau ikut hadir, silakan. Hadir. Ya. Tidak ada syarat apa-apa. Datanglah, ikutlah di sini. Dengan senang hati, dengan ikhlas semua karena Allah. Ayah, karena ini tema kita, dahsyatnya zikir. Ini beliau yang akan menyampaikan. Mohon ayah, nasihati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yuhibbu min ibadihi adh-dhakirin wa yakrahu min khalqihi al-ghafilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak hadirin, ibu hadirat, adik-adik sahabat remaja, kaula muda, putra dan putri, segenap pemirsa, teristimewa guru kita yang kita butuhkan akan ilmunya, Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham, beserta sahabat yang seirama, senada dan seperjuangan yang saya banggakan. Mengawali pertemuan kita pagi hari ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan percikan rahmat, limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita, kita bisa berjumpa wajah, bergait hati dan bersambung rasa untuk mengisi dan meramaikan taman surga. Amin ya Allah. Kenapa saudara tempat ini saya katakan taman surga? Karena 14 abad lebih yang telah silam, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati taman surga atau mendengar nun di sana ada taman surga, kata Nabi, farta'u, singgah dulu, berhenti dulu, mampir dulu. Sehingga para sahabat pun tak mengerti apa yang dimaksud Nabi. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang Tuhan maksud taman surga itu? Taman surga itu ya Rasul, apakah taman safari? Taman impian Jaya Ancol? Kata Nabi, bukan. Yang ku maksud taman itu adalah hilakul ilmi atau hilakul zikri, di mana kita berkumpul bersama-sama untuk berzikir dan berpikir. Tempat pertemuan kita boleh berbeda, di hotel, di lapangan, di pasar, di mana-mana. Pada saat pertemuan kita untuk berzikir dan berpikir, itulah taman surga. Mudah-mudahan pagi hari ini kita berada di kedua-duanya, saudara. Arena zikir dan berpikir. Insya Allah kita mendapat taman surga bukan hanya yang kiasi saja di dunia ini, tapi kita mendapat taman surga yang maknawi, surga dunia dan surga akhirat. Amin. Saudara sederhana, jika kita ingin memasuki istana, bertemu dengan kepala negara, langkah kita pertama kita harus masuk, melewati dulu yang namanya taman istana. Jawab secara jujur, bisa enggak kita masuk ke dalam istana lalu bertemu dengan kepala negara tanpa melewati taman istana? Hal yang mustahil, saudara. Logikanya kalau sekarang kita di dunia ini, khususnya setiap Sabtu di sini, umumnya di mana-mana kita menghadiri, mengisi, meramaikan taman surga seperti ini, yakin dan percaya di akhirat kelak nanti kita akan berdampingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saudara, Dewasa kini taman surga sudah dilupakan oleh orang karena kesibukan memikirkan urusan tata harta wanita dan Toyota, sehingga mereka lalai dengan zikir. Padahal zikir buat kita merupakan perintah Allah. Ayat sering kita dengar yang dikumandangkan oleh guru kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalau kita merasa beriman, terpanggil akan menghadiri yang namanya zikir, zikir, zikir. Zikir dzikran katsira, zikir yang banyak sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang satu hari berzikir apapun jenis dan bentuknya 4 kali, 6 kali dan seterusnya. Yang Allah lihat bukan banyak, panjang dan lamanya, walaupun sedikit tapi dawam, walaupun sedikit tapi langgeng, walaupun sedikit tapi istiqomah. Bentuk warna apapun ibadah yang kita kerjakan, lebih-lebih zikir, walaupun sedikit tapi istiqomah, Allah akan berikan kepada mereka, termasuk kita, karomah, keistimewaan yang Allah belum pernah berikan kepada mereka, hanya kepada kita. Pendekatan nanti di penghujung ceramah kita ini akan kita sentuh tentang manfaat, faedah dan dahsyatnya zikir. Allahu Akbar walillahilham. Jadi tidak sekedar lihat ini bangunan yang indah, tapi ini adalah taman di antara taman surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk singgah, untuk duduk, bersimpuh di dalamnya. Sekarang kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Dan sungguh sebelum masuk istana, kita melewati taman istana. Sebelum masuk surga, kita senang duduk di taman surga. Mudah-mudahan duduk di taman ini akan mudah membuat kita masuk surganya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala kita bersama ayahanda tercinta guru kita Kyai Haji Abadi Idrus. Guru Arifin dari tahun 94, Arifin mampir ke rumah beliau waktu itu naik Vespa. Ceramah, begitu ceramah pulang enggak dianterin. Naik ojek gitu. Ya ketambali ya. Sampai di depan gang doang. Aduh subhanallah, yang ngantarnya Vespanya butut. Senang. Allahu Akbar. Semua kalau dilakukan karena Allah, senang. Salat malam yang berat, kalau sudah karena Allah, jadi senang. Masjid dingin, jauh, hujan turun lebat. Tapi karena Allah, senang kita malah. Ini dibiasakan anak Arifin, bunda, dari umur 4 tahun nih ke masjid. Sekarang udah terbiasa mereka ke masjid. Alvin, Amar, Aska, ini Aska ke masjid. Jadi walaupun Arifin tidak di rumah dakwah, anak sudah ke masjid karena dari 4 tahun. Sampai istri mengingatkan, "Kak, kasihan Kak. Sampai ke masjid tidur. Kita sholat dia tidur." Enggak apa-apa, awalnya memang begitu. Gendong anak. Sebulan kurang lebih itu tidur terus. Sekarang sudah terbiasa bangun. Man syaba alai syai'in syaba alai, bisa karena biasa. Ibu Arifin ke Australia 6 hari di sana, dakwah keliling 4 kota. Dan masuk 3 masjid bekas tempat ibadah yang lain. Dibeli oleh umat Islam jadi masjid. Yang Arifin terkejut, anak 5 tahun pinter bahasa Inggris. Pinter-pinter. Kenapa pinter-pinter? Biasa. Nah anak kita juga akan pinter ngaji Qurannya kalau dibiasakan ngaji. Pinter sunnah nabinya karena dibiasakan hidup dalam sunnah. Senang ke masjidnya karena dibiasakan ke masjid. Ayahnya dulu yang aja. Ayahnya dulu. Allah kan tidak lama kita hidup. Mudah-mudahan anak-anak ibu, bapak, anak-anak kita semua jadi anak-anak yang saleh. Qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imam. Ayah, dahsyatnya zikir, jelaskan pada kami, ayah. Hadirin, segenap pemirsa yang berbahagia, merupakan memprihatinkan buat kita, saudara-saudara, ikhwan, sahabat, teman terkasih yang hidup berdampingan dengan kita, namun mereka hatinya belum tersentuh, belum memperoleh hidayah dari Allah, sehingga mereka enggan untuk bergabung kepada kita. Waktu banyak luang, saudara. Mereka tidak sadar-sadar mendapat ancaman dari Allah. Yang Allah firmankan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, enggan karena sibuk, tidak mau berzikir di mana-mana dan ke mana-mana, Allah akan persiapkan kehidupan di dunia yang serba sulit dan susah. Allahu Akbar. Zaman sulit, lari dari zikir, kau lebih sulit, saudara. Dimodalin sama mertua, habis. Dimodalin sama orang tua, ludes. Hidupnya kesana kemari, kena peres. Kemanapun melangkah, kagak pantas. Otak jadi ngeres. Badan jadi lemes, ibadah jadi males, hati ngenes. Orang lain makan nasi rames, dia cuma nyantap daun tales. Ini versi saya, istilah tadi, waman a'rodo an zikri fa inna lahu ma'isatan dunka. Bahkan di akhirat dikumpulkan alam sana, kita baru kali itu, saudara, berada di alam akhirat. Jangan pula orang yang buta, kita yang melek aja bingung. Di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Rumah lapang, permadani berkembang. Di sudut rumah ada kembang terhidang. Yang dimakan setiap hari udang, opor, dan rendang. Kemana pergi naik pesawat terbang. Uangnya pun bertumpuk di bank. Duduknya pula di kursi goyang. Rumah tangga yang lapang terasa gersang karena zikir melayang. Walaupun bapak ibu orang Pandeglang. Maaf, ada orang Pandeglang. Ya, saya juga dari Pandeglang, dari Kulon, berarti satu guru satu ilmu, jangan ganggu. Walaupun Anda saudara orang Padang, orang Sumedang, orang Pandeglang, rasain di alam kubur bakalan dikem. Hadirin hadirat yang saya banggakan. Oleh karena itu saya teringat ketika saya berada di pondok pesantren, maaf Ustaz. Saat itu guru saya menerangkan tentang zikir. Ada tiga zikir bentuknya yang guru saya saat itu sampaikan. Yang pertama ada zikir bilisan. Yang kedua ada zikir bilarkan. Dan yang ketiga ada zikir biljinan. Nanti insya Allah akan kita bedah dalam waktu yang relatif, tentunya sedikit-sedikit saja. Saudara, mari kita lihat. Yang pertama ada zikir bilisan. Zikir bilisan ini yang titik pelaksanaannya mengandalkan lidah. Seperti subhanallah yang barusan kita bersama-sama kumandangkan dipimpin oleh guru kita. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Nah saudara, kalau kita lihat sejarah, ini zikir bilisan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini jangan sembarangan, saudara. Ini adalah empat zikir malaikat. Yang pertama, subhanallah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan zikir ini adalah al-baqiyatus sholihat. Zikir amal soleh yang ganjarannya kekal. Wal-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Thawaba wa ahsanu amala. Al-baqiyatus sholihat itu adalah zikir yang ganjarannya kekal. Kenapa kalau kita lihat? Subhanallah. Ketika Allah menciptakan aras. Bapak ibu tahu, saudara, di mana aras? Di Di satu alam, alam misteri yang manusia gak perlu tahu yang jelas. Percayakan aras ini ada. Aras besar. Dunia ini kita bilang besar. Bumi tempat kita berpijak. Langit tempat kita bernaung. Bumi lantainya. Langit atapnya besar. Tapi jika kita bandingkan dengan aras, gak ada apa-apanya saudara. Saking besarnya ini aras. Bumi yang kata kita besar, kita letakkan di tengah-tengah aras, persis seperti kita meletakkan sebuah piring kecil di tengah lapangan Istora Senayan. Ini saking besarnya aras. Malaikat protes kepada Allah, Tuhan, benarkah kau baru saja menciptakan aras? Iya. Berikan kami sayap untuk berterbang, mengelilingi dan membuktikan apa betul itu aras besar. Kononnya ya, diberikan sayap malaikat sebagai modal untuk mengelilingi aras 300 ribu lembar sayap. Dikelilingi baru sampai 300 tahun hanya sepertiganya saja. Kalau kita nyaris putus asa, Tuhan berikan saya disiplin ilmu. Yang saya mengelilingi itu aras selama 300 tahun ternyata baru sepertiganya. Berikan saya disiplin ilmu untuk mengangkat dan memikul itu aras. Kata Allah, baca malaikat, ajak teman-teman kamu, dikir yang Allah abadikan al-baqiyatus solihat sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terpikulah aras dengan dasarnya kalimat dikir yang pertama. Subhanallah. Oleh karena itu, Rasul memberikan contoh pada kita. Minimal, usai lepas sholat pada 5 waktu. Jangan tinggalkan itu. Dikir, subhanallah. Satu. Yang kedua, alhamdulillah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari beberapa unsur, khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun. Allah hidupkan itu Nabi Adam, diberinya ruh. Ruh masuk dari atas kepala, esok pun kalau kita ajal tiba, dicabut oleh Izrail dari atas kepala. Makanya nanti tanda-tanda orang yang berbaring di rumah sakit, penyakitnya sudah kronis, kita pegang, ini koma atau karena menderita sakit sehingga ingatannya lupa. Kita pegang kakinya. Kalau kakinya dingin, berarti dia sedang bercanda dengan malaikat. Ya. Makanya ibu nanti pulang dari sini, pegang kaki suami ibu. Bang, kaki abang dingin enggak? Masuk roh itu, masuk roh baru sampai leher mulai bergerak. Pertama kali yang diucapkan kalimat syukur kepada Allah. Yang tadinya Nabi Adam tidak ada nilainya karena tanah yang keras, hiduplah Nabi Adam, diucapkan alhamdulillah. Kata Jibril, rangkaikan itu kalimat yang pertama menjadi subhanallah alhamdulillah. Yang ketiga saudara, la ilaha illallah. Ini adalah dzikirnya Nabi Nuh ketika deru topan menghantam orang-orang yang zalim, yang tidak percaya kepada Nabi Nuh. Lautan menggunung, ombak besar, halilintar menyambar, deru topan begitu besar, saking dahsyatnya murka dan adab Allah. Nabi Nuh cukup berkata, mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jibril kembali berkata, rangkaikan Nuh bacanya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Yang keempat adalah zikir Allahu Akbar. Ini zikirnya Nabiullah Ibrahim alaihis salam ketika jauh sebelumnya dipersiapkan pisau yang panjang lebar, menipis dan tajam, lebih tajam daripada silet, untuk menyembelih seorang putra Ismail yang tercinta. Ternyata Allah tidak izinkan, lalu itu golok yang besar naik ke atas menimpa suatu batu yang keras. Orang Jakarta bilang, nuncup itu golok saudara. Lalu diganti Ismail dengan kambing gibas. Baru disembelihnya Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Jibril kembali berkata, rangkaikan kalimatnya. Aku akan abadikan di dalam Al-Quran. Menjadi zikir bilisan al-baqiyatus solihat. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ikhwah, jelas sekarang dasarnya. Dan malaikat tidak sanggup mengangkat arasnya Allah. Tapi setelah bertasbih, malaikat mampu dan kuat. Karena tasbih kepada Allah. Dalam surah Al-Mu'min ayat 7, 8 dan 9. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'ati wa man taqi sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azim. Jadi mereka tuh megang arasnya Allah dengan tasbih tahmid. Kalau enggak kuat, enggak akan kuat kecuali karena tasbih tahmid tadi jadi kuat. Maka orang beriman jadi kuat karena tasbih tahmid tahlil takbir dan Allahu Akbar. Walillahilham. Allah kuatkan iman kita dengan terus berzikir kepada Allah. Karena beriman kita berzikir, karena zikir tambah kuat iman kita. Ayo kita zikir para malaikat. Berzikir. Seperti tamu-tamu Allah tawaf mengitari aras. Mengitari Ka'bah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walailah. Wallah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ayah tadi baru zikir lisan. Nah, kita sekarang sudah kenal sejarahnya ya. Dahsyat sekali kan. Allahu Akbar. Ini menghadapi godaan yang sangat hebat. Tantangan yang sangat hebat di dunia yang sebentar ini. Maka dengan terus memperbanyak zikir. Insya Allah kita akan kuat. Karena dikuatkan oleh Allah. Insya Allah kita akan bisa menjaganya. Karena dijaga oleh. Ikhfadillah yahfadzallah. Jagalah hubungan kepada Allah. Di antaranya dengan basahi bibirmu. Dengan banyak zikir kepada Allah. Sekarang lihat maksiat hebat sekali. Allahu Akbar. Orang enggak takut sama Allah. Enggak takut sama Allah. Ngeri lihat orang sekarang. Allahu Akbar walillahi ilham. Kok bisa maksiat? Ayah, baru satu tadi ayah. Kita waktu 7 menit ke depan. Mohon ayah yang dua lagi. Hadirin, ibu hadirat yang berbahagia. Sejarah yang kedua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masih terasa bagi bapak dan ibu saudara yang baru saja pulang habis umroh. Pada saat kita tawaf 7 putaran. Zikir itu lagi-lagi yang dibaca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sejarahnya saudara, ketika Nabi Adam 7 putaran keliling bertawaf. Tiba-tiba malaikat turun dan berdoa. Semoga hajimu memperoleh predikat haji yang mabrur. Adam pun menyambut doa malaikat. Beliau berkata, amin ya rabbal alamin. Lalu Adam kembali, malaikat, apakah anda pernah melakukan tawaf di tempat ini? Oh, kata malaikat, 2000 tahun sebelum kamu terlahir, aku sudah tawaf mengelilingi Ka'bah di tempat ini. Lalu para malaikat, apa yang anda baca? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang saya baca karena saya tidak tahu dan ngerti tentang ilmu apa-apa, melainkan hanya pemberian Allah. Ilmu dari saya buat kenang-kenang, kata Adam, tambahkan sedikit dengan kalimat, la haula wala quwata illa billah. Bertahun-tahun lamanya, masa berganti dengan masa berputar, tibalah saatnya ketika Nabi Ibrahim melakukan tawaf di Ka'bah, dan Nabi Ibrahim pun membaca kalimat itu, lalu kembali Jibril turun, hai Ibrahim, semoga hajimu memperoleh predikat haji mabrur. Jika anda mendoakan saya, apakah anda pernah tawaf? Pernah tawaf dulu 2000 tahun sebelum Adam terlahir. Apa yang anda baca? Yang saya baca ilmu dari Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mendapat ilmu tambahan dari Nabi Adam. La haula wala quwata illa billah. Kata Ibrahim, tambahkan sedikit lagi. Al-aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah doa kita. Pada saat kita mengelilingi 7 putaran di Ka'bah, idealnya ulama manapun pasti ittifaq dan konsensus itu zikir yang selalu dan selalu kita baca, sehingga guru kita pun masih muda, terkenal, masyhur, namanya harum di pelosok penjuru maya pada ini, diangkat oleh zikir bilisan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudara, itu zikir bilisan. Bahkan kita lihat dasarnya zikir, bagaimana cerita menyedihkan Nabi Yunus. Nabi Yunus, saudara, berada di dalam perut ikan hiu. Allah menegur di dalam Al-Qur'an, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Hai Yunus, seandainya kau tidak berzikir, bertasbih, memohon ampun kepada Allah, niscaya kau Yunus, aku akan simpan di dalam perut ikan hiu sampai jika kiamat sudah datang. Ternyata terkenalah ada zikirnya Nabi Yunus, ada zikirnya Nabi Adam, ada zikirnya Nabi Ibrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlemparlah ke tepian pantai karena wasilah kepada Allah dengan zikir, diabadikan oleh Allah. Inilah zikir tasbihnya Nabi Yunus. Yang kedua, saudara, kita lihat ada zikir tasbihnya seorang nabi yang mendapat gelar Khalilullah. Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Saudara-saudara, dibakar oleh raja zalim, raja biadab, raja yang kurang ajar, raja yang ingin menang sendiri, raja yang keras kepala. Diponis walaupun tidak bersalah, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup, nyaris putus asa. Nabi Ibrahim hanya punya andalan, Allah pelindung dan Allah penolong saya, dengan menggunakan zikir lagi-lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan dasarnya zikir ini, lalu Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Karakter api yang begitu panas berubah menjadi sejuk. Kenapa? Sentuhan zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu hebat, saudara-saudara sekalian. Oleh termasuk ayah ya, kalau ngelihat suami marah, bu, suami marah supaya padam marahnya, baca itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi jangan kenceng-kenceng, jangan depan suami lagi marah, hasbunallah wakil, ya subhanallah. Nabi Yunus telan ikan. Falaula annahu kana minal musabihin la labisa fi batnihi la yawmi yub'atsun. Seandainya hamba Allah Yunus tidak berzikir kepada Allah, tidak bertasbih kepada Allah, tidak minta ampun kepada Allah, maka sungguh dia akan selamanya di perut ikan itu. Selamanya. Tapi Nabi Yunus langsung berdoa, langsung minta ampun, langsung bertasbih. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi kalau ada kesulitan, bacalah wirid itu. Kapan abdolnya nak arifin, bacalah waktu sahur, selesai salat malam. Dua ayat disebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur, di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi kalau kita punya kesulitan hebat, lakukanlah. Dan jangan karena ada kesulitan kita beristighfar. Dawamkan itu. Minimal 70 kali Rasulullah SAW bersabda tidak akan beristighfar kecuali 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Atau lebih dari itu. Makanya hari ini biasakan habis sholat malam, mohon gak mau ngangkat dulu. Masih duduk di atas sejadah. Sampai istighfar dulu 100 kali. Baru ngangkat. Terasa lezat hidup siang harinya. Nyaman hidup kita. Allahu Akbar. Waktu kita memenuhi undangan Allah azan, jangan lupa zikir Ahad besok. Hadir semua. InsyaAllah ini juga dari Sumatera, sudah Kalimantan, datang dari Bangka, dari Jawa. InsyaAllah besok yang akan berikan tausiah A.A. Gim dan Ustaz Yusuf Mansur. Kemudian zikir bersama Nanda Arifin. Allahu Akbar. Silakan Hasani muazin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Ala salat, hayya ala Rabbil alamin. Maafkan ikhwah, kita baru saja menegakkan sholat berjamaah siaran langsung dari Masjid An-Nida ini, dan inilah yang buat kami betah, senang, bahagia dakwah melalui MSC TV ini, karena melalui masjid siaran langsung. Ayah, Allahu Akbar. Terima kasih keluarga besar MSC TV yang beri kesempatan kami berdakwah melalui masjid. Sungguh yang buat kami betah, bahagia karena masjid. Dan orang-orang beriman tidak mau jauh dari masjid. Allahu Akbar. Semua makhluk punya sarang, semua makhluk punya tempat tinggal, semua makhluk punya rumah, semua makhluk punya markas. Sarang, tempat tinggal, rumah, markasnya orang beriman adalah masjid. Allahu Akbar walillahilham. Ayah, tinggal dua lagi ayah, terbatas waktu. 4 menit ayah. Tolong ayah. Hadirin ibu hadirat, kita kembali melanjutkan tema kita, tahzkir baru bagian yang pertama, zikir yang kita lakukan dengan lidah. Yang kedua, saudara sekalian, zikir bil arkan. Zikir bil arkan ini adalah zikir yang kita lakukan sepenuhnya mengandalkan gerakan anggota badan. Seperti kita pada malam hari ini, dari rumahnya masing-masing menuju masjid ini, seluruh anggota badan kita yang kita gerakan menuju ridha Allah untuk aktivitas ibadah, apakah ibadah mahdoh atau ghair mahdoh, ini kita sudah termasuk melakukan cara zikir yang kedua yang mengandalkan anggota badan. Last but not least, yang terakhir saudara, adalah zikir bil jinan. Zikir yang kita kerjakan hanya mengandalkan hati. Hati tafakur, tadabur, merenung akan panorama keindahan ciptaan Allah. Dari yang kecil sampai yang besar, kembali kepada Allah, ingat Allah. Makanya Anda saudara melihat para wanita yang indah jelita, cantik rupawan, itu jangan dulu memponis, kok kiai matanya melotot ngeliatin perempuan cakep. Belum tentu. Kalau kelas Ustadz Arifin Ilham, beliau adalah seorang yang arif dan bijaksana, makrifatnya begitu luhur, memandang wanita yang cantik, mata melotot, tapi hatinya nyambung kepada Allah. Fokusnya bukan keindahan cantik wanitanya, yang menciptakan wanita cantik adalah Allah. Mata memandang wanita, belum tentu berdosa, karena matanya memandang kekuatan Allah. Allah, Allah, Allah. Semakin lama kita memandang wanita cantik, semakin itu pula memperoleh ganjaran dan pahala dari Allah. Allahu Akbar. Indah ya. Jadi kalau orang yang saleh berzikir itu melihat wanita yang cantik, dia melihat subhanallah. Berarti dia mengagumi ciptaan Allah. Ada lagi alhamdulillah, karena melihat makhluk Allah yang indah. Ada lagi astaghfirullah, khawatir dia berbuat dosa. Ada lagi yang insyaallah. Kenapa? Mudah-mudahan jadi istrinya. Itu yang berzikir yang bujangan, ayah. Allahu Akbar. Jadi semuanya bernilai. Nah, jelaskan sekarang zikir lisan. Beliau menjelaskan dari satu. Nah, yang sering kita lakukan. Kemudian zikir bil arkan. Ini kaki kita ajak ke masjid zikir nih. Ibu jauh-jauh dari Bandung. Ini kawan dari Sumatera. Dari Kalimantan sudah datang. Dari Tegal. Dari Tegal coba jalan kaki. Naik mobil. Iya kan? Naik mobilnya kan jalan kaki. Iya. Subhanallah, itu dapat pahala. Itu juga. Nah, kemudian berjinan berpikir untuk mendekat kepada. Nah, ini yang Arifin sebut hatinya diam-diam berdoa. Apapun dilihat dia doakan. Allahu Akbar. Ayah, mahal sekali ilmu hari ini. Terima kasih Ayanda Kiai Haji Abadi Idrus. Jangan lupa nanti sore di Masjid An-Nur Permata Timur Kalimantan. Kalimalang, Curug. Karena orang Kalimantan nyebutnya Kalimantan terus. Kemudian Ahad besok kita zikir. Ya, kemudian jangan lupa ikhwah siaran langsung kembali tanggal ya tanggal 6 Syaban 15 Juni. Kita kembali bertemu di sini ya. Sabtu siaran langsung. Dan jangan lupa sebelum zikir kita mulai dengan qiyamul lail nanti malam. Mulai jam 2 dengan imam yang indah sekali, hafidz hafal Quran. Sampai Isrok, kajian bersama Agi, Ustaz Yusuf Mansur, kemudian zikir bersama Nanda Arifin Ilham. Kami banyak bicara, banyak salah. Kami pun terus belajar, terus memperbaiki diri. Terima kasih nasihat-nasihat guru-guru yang berikan masukan pada kami. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Kuatkan tauhid kami ya Allah. Engkaulah segala-galanya ya Allah.